jawab dengan air mata. Mungkin kau masih kecewa karena hianat cinta yang belum pernah kulakukan. Segelas kopi pahit, air putih pun tak kau suguhkan. Biasanya kau hidangkan sarapan pagi di mana.